Ku tinggalkan segala, atau ku pergi entah kemana, agar kau tak pernah merasa hadirku selalu membawa luka. Ku mohon kau tuk lupakan semua, anggap aku tak pernah ada. Cinta, sudahlah, sudah aku pun luka. Tak setia, walaupun kau telah membenciku. Oh, ku simpan setiamu di hatiku. Oh, andainya kau pahami. Tapi bagimu tiada arti. Oh, haruskah ku tinggalkan segala, atau ku pergi